mau mengucap segala kelebihanmu. Bukannya aku tak harus menghujani kata setia padamu. Bukan karena atau telah berkurang kasih sayang ini yang terasa mengering tanpa bunga kata lah berulang kali ku siapkan waktu yang terbaik. Kepadamu juga seribu mimpi yang mungkin terwujud esok atau lusa datang menghampiri kita berdua. Sejalan selamanya.